Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam surat Adz-Dzariyat adalah semata-mata untuk beribadah kepadanya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُطَعِمُونَ Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah ar-razzaq, yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala pertama sekali memperkenalkan kepada kita akan keagungan dirinya, bahwa dialah sang pencipta yang maha kaya, maha cukup, tidak sedikit pun membutuhkan hamba-hambanya. Bahkan dialah Ar-Razzaq yang selalu memberikan rezeki dan mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada hamba-hambanya. Dan dialah pemilik kekuatan yang sangat kokoh, yang maha mampu untuk meminta pertanggungjawaban dan memberikan pembalasan terhadap hamba-hambanya kelak pada hari kiamat. Sedangkan para hamba adalah makhluk yang diciptakan, yang selalu butuh kepada Allah, selalu mendapatkan rezeki dan kenikmatan dari Allah, dan makhluk yang lemah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, untuk apa dia menciptakan kita dan menganugerahkan berbagai macam rezeki dan kenikmatan bagi kita? Tidak lain jemaah sekalian, agar kita beribadah kepadanya, agar kita menjadikan hidup ini untuk menghamba hanya kepadanya. Dan ibadah yang dimaksudkan di sini jemaah sekalian adalah tauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah yang disebut dengan ibadah. Sehingga apabila seseorang beribadah kepada Allah, dia melakukan solat, berpuasa, zakat, haji dan yang lainnya, tetapi dia juga masih melakukan perbuatan kesyirikan, pada hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fama'naha tauhid. Semua kata ibadah yang disebutkan di dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Sebagaimana dinukil juga dari beliau, illa liya'budun ay liwahidun. Yang dimaksud dengan firman Allah, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, maknanya adalah agar mereka mentauhidkan aku di dalam ibadah. Inilah jemaah sekalian, misi kehidupan kita, tujuan dan hikmah penciptaan kita di muka bumi ini. Oleh karena itu, manusia-manusia pilihan, orang-orang yang terbaik, yang Allah pilih dan Allah angkat langsung untuk menjadi pengajar-pengajar umat manusia dan menjadi teladan bagi manusia, dan Allah telah tetapkan barang siapa yang mengikuti mereka dia selamat, dan siapa yang tidak mengikuti mereka dia pasti celaka, yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah utus ke muka bumi ini untuk satu misi ini, yaitu mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala." Maka jemaah sekalian, inilah kewajiban kita terbesar di muka bumi ini. Tujuan dan hikmah penciptaan kita yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jemaah sekalian, kenapa kita beribadah kepada Allah? Agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menganugerahkan kenikmatan kepada kita, dan nikmat itu harus disyukuri. Dan hakikat kesyukuran adalah ibadah kepadanya. Syukuran itu bukan bikin acara kemudian disebut acara syukuran, bukan. Bukan itu namanya bersyukur. Bersyukur itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beribadah kepada Allah, dialah orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang beribadah kepada Allah, yaitu orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jemaah sekalian, harus kita pahami, ibadah kita kepada Allah dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya ibadah kita itu enggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Ibadah kita sangat sedikit. Yang sedikit itu pun belum tentu berkualitas. Sementara di sisi lain, kita jadikan ibadah kita itu impas dengan dosa-dosa kita yang begitu banyak. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terhitung. Bagaimana mungkin disamakan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya, saking besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, enggak sanggup kita hitung jemaah sekalian. Bagaimana mungkin ibadah kita bisa menyamai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Bahkan jemaah sekalian, pada hakikatnya, tatkala seorang hamba diberikan hidayah, diberikan taufik untuk beribadah kepada Allah, itu pun adalah nikmat. nikmat yang sangat besar, lebih besar daripada semua nikmat dunia, sehingga membutuhkan kesyukuran berikutnya. Dan kesyukuran berikutnya juga ibadah, maka membutuhkan kesyukuran berikutnya. Kesyukuran berikutnya juga kenikmatan, maka membutuhkan kesyukuran berikutnya. Demikian seterusnya. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangat banyak. Maka jangan kemudian kita beranggapan saya sudah cukup bersyukur, saya sudah cukup beribadah. Tidak, jemaah sekalian, ibadah kita enggak ada apa-apanya. Oleh karena itu, kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, wa haqiqatu syukr i'tiraful 'abdi bil 'ajzi 'ani syukri. Hakikat kesyukuran itu adalah pengakuan seorang hamba akan ketidakmampuannya untuk bersyukur. Maksudnya apa, jemaah sekalian? Seorang hamba itu harus memiliki sifat tawadhu, tidak menyombongkan diri, karena ibadahnya belum ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan juga dibandingkan dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Makanya jemaah sekalian, tidak bisa seorang pun masuk surga karena amal ibadah yang dia kerjakan. Tidak bisa seorang pun mengandalkan amal ibadah yang dia kerjakan atau merasa bangga dengan ibadahnya, apalagi menyombongkan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannah." Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya dapat memasukkannya ke dalam surga. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah tidak juga engkau wahai Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ana illa ayyataghammadani rabbi birahmatin minhu wa maghfiratin." Tidak pula aku, tidak juga aku yang amalanku akan memasukkanku ke dalam surga, tidak. Tetapi yang memasukkanku ke dalam surga adalah Allah menganugerahkan kepadaku rahmatnya dan ampunannya. Ini jemaah sekalian pada hakikatnya yang kita harapkan, rahmat Allah dan ampunan Allah di tengah banyaknya dosa-dosa kita dan sedikitnya kita beribadah dan kebanyakan waktu kita diisi dengan hal yang sia-sia, bahkan kemaksiatan kepada Allah. Tidak lain yang bisa menyelamatkan kita hanyalah rahmat Allah dan ampunannya. Kalau Allah tidak merahmati kita dan mengampuni kita, walaupun kita rajin beribadah, maka kita tentu tidak akan selamat. Sementara jemaah sekalian, waktu kita untuk berbekal, waktu kita untuk berusaha menggapai rahmat Allah sangat singkat. Sementara perjalanan yang akan kita lalui adalah perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan di kehidupan akhirat, perjalanan yang sangat panjang. Dan sudah dimaklumi, sebuah perjalanan perlu adanya perbekalan. Namun sangat disayangkan sekali, waktu kita sangat singkat, sangat sedikit untuk berbekal. Sampai-sampai sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis di akhir hayat beliau. Kenapa jemaah sekalian? Ketika beliau ditanya, "Kenapa engkau menangis wahai Abu Hurairah?" Maka beliau menjawab, "Likillati zad wa bu'dil masafah." Aku menangis karena sedikitnya perbekalan dan jauhnya jarak perjalanan. Terlebih lagi kita jemaah sekalian, kita yang lebih patut untuk menangis, kita yang lebih patut untuk khawatir tidak akan sampai ke tempat tujuan kita yang sebenarnya, yaitu surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Karena ternyata waktu yang singkat dalam kehidupan kita ini bukannya kita isi dengan berbekal terlalu banyak hal-hal yang tidak bermanfaat kita lakukan, terlalu banyak dosa-dosa yang kita kerjakan. Inilah keadaan kita jamaah sekalian. Amalan kita sangat sedikit. Nikmat Allah begitu banyak. Waktu kita lebih banyak diisi dengan hal yang sia-sia, bahkan dengan perbuatan dosa. Bagaimana mungkin kita mendapatkan surga Allah? Bagaimana mungkin kita sampai di tempat tujuan? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Surat Al-Hijr ayat 99. Inilah yang harus kita lakukan jemaah sekalian. Beribadah kepada Allah terus-menerus sampai datang kematian. Tidak ada kata istirahat. Tidak ada kata berhenti. Berhenti beristirahat hanyalah di surga, di negeri akhirat. Itulah tempat istirahat yang sebenarnya bagi seorang mukmin. Adapun di dunia ini, negeri yang penuh dengan ujian dan cobaan, negeri yang harus kita lalui dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi jemaah sekalian? Betapa banyak manusia yang lalai. Betapa banyak manusia yang lebih senang memperturutkan hawa nafsu dan mengikuti ajakan-ajakan syaitan, sehingga mereka terjerumus pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit waktu kita untuk beribadah, sangat-sangat sedikit. Yang sedikit itu pun belum tentu berkualitas dan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jemaah sekalian, Rabb kita Allah tabaraka wa taala adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Disinilah harapan kita yang sangat besar. Walaupun kita bergelimang dosa, waktu kita banyak diisi dengan hal yang sia-sia, ibadah kita sedikit dan tidak berkualitas, tetapi Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Inilah yang harus menjadi harapan kita. Kita harus punya harapan yang besar agar diberikan kasih sayang dan dianugerahkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian, tidak cukup hanya dengan harapan. Harus ada usaha. Harus ada usaha. Dan yang menunjukkan di antara hal penting sekali yang menunjukkan Allah maha pengasih lagi maha penyayang adalah Allah tabaraka wa taala menganugerahkan kepada kita waktu-waktu khusus, waktu-waktu tertentu yang singkat, namun amal ibadah kita yang sedikit dilipat gandakan menjadi banyak. Inilah harapan kita. Walau hidup kita terlalu banyak dosa, terlalu banyak hal yang sia-sia, tapi tidak boleh putus harapan dari rahmat Allah. Maka perhatikanlah, Allah telah menganugerahkan kepada kita dengan kasih sayangnya waktu-waktu khusus yang singkat. Namun kalau kita manfaatkan dengan melakukan amal ibadah, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Di antaranya yang baru saja kita lewati kemarin, bulan Ramadan, terutama di 10 malam terakhir, dan lebih utama lagi adalah Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Manfaatkan jemaah sekalian setiap waktu-waktu yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan juga pada kesempatan ini, tidak lama lagi kita akan memasuki hari-hari yang paling mulia di dalam setahun, melebihi hari-hari Ramadan, yaitu Al-Ashrul Awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah secara khusus dan bulan Dzulhijjah secara keseluruhannya, secara umumnya, adalah waktu-waktu yang paling mulia dalam setahun. Lebih mulia dari bulan Ramadan sekalipun. Namun sayang sekali banyak kaum muslimin lalai darinya dan tidak mengetahuinya serta tidak memanfaatkannya dengan baik. Padahal jemaah sekalian, dalil-dalil menunjukkan inilah hari-hari terbaik di dalam setahun, yang terbesar pahalanya melebihi bulan Ramadan. Hanya saja kalau dibandingkan dengan malamnya, maka 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih afdol. Tapi kalau dilihat dari sisi siangnya, maka 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih mulia dari seluruh bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah berdasarkan dalil-dalil yang ada. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr. Wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Para ulama mufassirin mengatakan, apabila Allah menyebutkan nama makhluknya di dalam sumpahnya, menunjukkan makhluk tersebut adalah sesuatu yang mulia, yang perlu diberikan perhatian. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, wa layalil ashr al muradu biha ashru dzulhijjah, malam yang 10 yang disebutkan di dalam ayat ini maknanya adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Dan kalau dalam bahasa Arab seringkali apabila disebut 10 malam itu sudah mencakup siangnya. Demikian pula kalau disebut 10 hari itu sudah mencakup siang dan malam. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, penafsiran ini dinukil dari Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Imam Mujahid dan para ulama salaf yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan 10 malam pada surat Al-Fajr adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan kemuliaannya. Kemudian disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini juga disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Tidaklah ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk beramal soleh melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Faqalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa mali falam yarji' min dhalika bisyai'. Tidak pula jihad di jalan Allah yang mampu melebihi amalan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kecuali orang yang pergi berjihad dengan diri dan membawa seluruh hartanya, lalu tidak ada yang kembali sedikit pun. Artinya apa? Dia pergi berjihad dengan membawa seluruh harta, kemudian dia mati syahid, dan seluruh hartanya habis untuk berjihad di jalan Allah, barulah amalannya menyamai amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan lafaz ini milik Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullahu taala. Maka jemaah sekalian, dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, inilah hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk beramal soleh. Oleh karena itu, amal ibadah di hari-hari ini akan lebih besar dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita lebih bersemangat, lebih rajin, lebih giat, dan berlomba-lomba untuk beramal soleh. Dan bisa jadi jemaah sekalian, mungkin inilah Zulhijjah kita yang terakhir. Atau mungkin kita enggak sampai lagi di bulan Zulhijjah, karena kita baru di akhir Zulqa'dah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita sampai di bulan Zulhijjah yang tinggal beberapa hari lagi. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan taufik untuk beramal soleh, dan semoga amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sepatutnya seorang muslim untuk melalaikan kesempatan emas, peluang besar untuk meraih ampunan dan rahmat Allah di waktu-waktu yang sangat singkat ini. Waktu-waktu yang sangat singkat, lebih singkat daripada bulan Ramadan. Dan di sisi lain jemaah sekalian, banyak orang melalaikan hari-hari ini. Dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila banyak orang lalai, maka beliau akan hidupkan waktu-waktu tersebut dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya beliau menganjurkan kita untuk sholat malam, karena banyak orang tidur. Beliau menganjurkan kita untuk sholat duha, karena banyak orang sibuk, lalai dari beribadah. Ya. Maka manfaatkanlah waktu-waktu ini untuk beramal soleh. Dan di sini dikatakan jemaah sekalian, amal soleh. Artinya, kalau bukan amal soleh, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harus dengan amal soleh. Sering kita mendengar dikatakan orang itu orang soleh, dia orang baik, orang soleh. Apa sih yang dimaksud dengan orang soleh? Orang soleh adalah orang yang beramal soleh. Lalu apa yang dimaksud dengan amal soleh? Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh itu adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat. Tidak disebut amal soleh apabila tidak memenuhi dua syarat tersebut, yaitu ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah, semata-mata beramal untuk mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan agar dimasukkan ke dalam surga oleh Allah dan dijauhkan dari api neraka. Itu namanya ikhlas, mengharap balasan dari Allah. Itu artinya ikhlas. Bukan seperti kata orang, ikhlas itu tanpa pamrih. Betul, tanpa pamrih dari manusia. Tapi ikhlas itu harus mengharapkan balasan dari Allah, mengharapkan agar dimasukkan ke dalam surga dan agar dijauhkan dari api neraka. Apabila seseorang beramal tidak ikhlas, dia bukannya mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa terbesar. Contohnya jemaah sekalian, orang yang riya dalam ibadah. Apa arti orang yang riya dalam ibadah? Dia beribadah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Dan dia juga berniat karena Allah, tapi dia juga punya niat yang lain, walaupun sedikit. Apa niatnya yang lain? Agar dia mendapatkan pujian orang. Dia perlihatkan ibadahnya agar dia mendapatkan pujian orang. Maka jemaah sekalian, ibadah seperti ini bukannya dia dapat pahala, malah dapat dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Walaupun syirik kecil, tapi syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, fasuila anhu faqala riya." Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Kata beliau, itulah riya. Maka ini yang pertama jemaah sekalian, yang harus kita luruskan dalam diri kita, niat kita. Luruskan dan kontrol selalu, jaga selalu, karena Allah semata-mata. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, syarat yang kedua agar satu amalan itu disebut amal soleh, walaupun sudah memenuhi syarat yang pertama tapi tidak memenuhi syarat yang kedua, maka itu bukan amal soleh, yaitu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal. Walaupun seseorang sudah berusaha untuk ikhlas, tapi ternyata amal ibadahnya dia tidak mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lebih senang mengada-adakan sendiri cara beribadah, dia lebih suka mengikuti orang-orang, tidak peduli walaupun itu sesuai contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak, dia ikutan saja. Maka jemaah sekalian, amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tertolak. Bagaimana bisa disebut amal soleh? Amalannya sudah tertolak. Jadi jemaah sekalian, amalan seperti apa yang kita disuruh memperbanyak di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Amalan yang terpenuhi padanya dua syarat, ikhlas dan ittiba. Amalan apa? Apa saja? Apa saja? Semua bentuk ibadah kepada Allah, perbanyak, tingkatkan dengan syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga ditegaskan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'amalin azka 'indallahi 'azza wa jalla wa la a'dama ajran min khairin ya'maluhu fi asyril adha." Tidak ada satu amalan yang lebih suci di sisi Allah Azza wa Jalla dan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis ini juga dari Ibnu Abbas, diriwayatkan Imam Ad-Darimi, Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Iya. Jadi betul-betul kita ditekankan untuk meningkatkan ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ibadah apa? Apa saja? Yang terpenuhi padanya dua syarat, ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jemaah sekalian, ada amalan-amalan khusus. Ada amalan-amalan khusus yang lebih ditingkatkan di bulan ini. Di bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah haji dan umrah. Ini yang lebih ditekankan. Haji termasuk rukun Islam yang kelima, dan tempatnya adalah di bulan ini. Walaupun bulan haji itu ada 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tetapi puncak amalan haji dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah. Dan puncaknya yang paling tinggi adalah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafah." haji itu adalah Arafah. Maksudnya itulah rukun terpenting di dalam haji, yaitu qiyam, berdiam diri di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita betapa besar pahalanya orang yang melakukan haji dan umrah. Betapa tidak, jemaah sekalian, itu termasuk rukun Islam. Termasuk tiang yang menyangga Islam. Artinya sangat penting sekali. Makanya kalau seseorang sudah punya kemampuan, segera lakukan haji, jangan ditunda-tunda. Karena kita belum tahu kemampuan kita di masa yang akan datang apakah masih ada atau tidak. Sekarang kita punya harta, bisa jadi tahun depan harta itu sudah kepake atau hilang. Maka segera untuk melakukan haji. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah." Satu umrah sampai umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Apa yang dimaksud haji mabrur, jemaah sekalian? Paling tidak ada tiga penafsiran para ulama. Penafsiran yang pertama, haji mabrur itu adalah orang yang melakukan ibadah haji dengan memenuhi dua syarat itu tadi, ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ingatkan saudara-saudara kita yang mau naik haji, pertama ikhlaskan niat. Dan haji ini termasuk amalan yang paling rawan terkena musibah riya dan sum'ah. Paling rawan. Ya. Kenapa? Karena dia begitu nampak terlihat. Dan dia mencakup dua macam ibadah, yaitu ibadah badan dan ibadah harta. Ya. Ibadah badan dan ibadah harta. Dan semua orang menyaksikan kita pergi berangkat haji. Jadi luar biasa dahsyat riya yang harus kita jaga di sini, keikhlasan yang harus kita jaga di sini, dan menjauhi riya. Maka jemaah sekalian, tidak jarang orang yang melakukan haji itu niatnya rusak. Ya, tidak sedikit orang yang naik haji biar pulang bisa dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Ya, kenapa enggak dipanggil Pak Solat sekalian? Dan Bu Solat, solat itu lebih penting daripada haji. Ya. Walaupun saya bukan saya katakan itu terlarang, bukan. Tapi itu adalah sesuatu yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Maka waspada, hati-hati. Kalau seseorang niatnya untuk menaikkan status sosialnya atau dia mendapatkan pujian, rusak sudah ibadahnya. Tidak diterima oleh Allah. Bukan hanya tidak diterima, dia mendapatkan dosa terbesar, termasuk syirik. Syirik di dalam niat, walaupun itu syirik kecil, tapi sekali lagi syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Padahal dia sudah meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaannya, melakukan perjalanan jauh, dan pulang, dan belum tentu bisa pulang kembali ke negerinya, menempuh bahaya, ya, perjalanan jauh, dan juga mengeluarkan sejumlah harta. Kasihan kalau tidak ikhlas. Demikian pula jemaah sekalian, harus ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menegaskan, khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Kita nasihatkan kepada saudara kita yang mau naik haji untuk belajar. Jangan hanya ikut-ikutan. Karena tidak sedikit orang yang membimbing, dia sendiri enggak terlalu paham bagaimana seharusnya melakukan amalan-amalan haji yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kesempatan untuk belajar. Apalagi di perjalanan banyak waktu, sambil menunggu jadwal-jadwal perjalanan atau sambil beribadah, dipelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan haji. Ini makna yang pertama yang dimaksud dengan haji mabrur. Makna yang kedua adalah Orang yang melakukan haji itu selama perjalanannya dia menjauhi perbuatan dosa. Dan jemaah sekalian, ini juga cobaannya berat dalam perjalanan. Ya, betapa tidak kita keluar dari rumah, pergi ke bandara, bertemu dengan banyak orang, macam-macam jenis orang, ya, macam-macam bentuk mereka. Ada yang membuka aurat, ada yang bikin kita emosi. Ya, ini betul-betul harus sabar menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Termasuk kita pastikan harta yang kita gunakan untuk haji dan harta yang kita tinggalkan untuk keluarga kita adalah harta yang halal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Iya. Kita pastikan harta yang kita gunakan untuk berhaji, selama berhaji, adalah harta yang halal. Kemudian makna yang ketiga, haji mabrur itu adalah haji yang mampu merubah seseorang setelah berhaji menjadi lebih baik. Itu yang disebut dengan haji mabrur. Setelah berhaji dia tambah ikhlasnya, tambah ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah kecintaannya kepada kaum mukminin, tambah sedekahnya kepada kaum mukminin, tambah mulia akhlaknya. Ya, dan itu jemaah sekalian termasuk ujian-ujian besar yang dihadapi oleh seseorang ketika berhaji, terutama di masa ini. Orang berhaji dalam jumlah yang begitu banyak, perlu kesabaran. Ya, dan perlu ada sifat ithar mendahulukan seorang muslim sebagaimana sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para sahabat itu lebih mendahulukan saudara mereka meskipun mereka sebenarnya juga perlu, juga butuh terhadap apa yang mereka berikan kepada saudara-saudara mereka. Ini ujian besar ketika melakukan ibadah haji, terlebih di masa ini jumlah yang melakukan haji itu luar biasa banyaknya. Ya, membantu orang-orang dalam perjalanan tidak sedikit, orang-orang yang betul-betul membutuhkan bantuan di dalam perjalanan melakukan haji. Dan jemaah Indonesia ini termasuk jemaah yang paling bisa dikatakan paling mewah, ya, paling nikmat, paling enak, paling nyaman. Ya, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, subhanallah, tidak jarang mereka itu datang sendiri. Ya, nggak ada yang mengkoordinir. Pemerintah mereka tidak terlalu memperhatikan. Beda dengan pemerintah kita. Ini perlu kita syukuri dari pemerintah kita membantu jamaah haji. Kalau dari negeri lain, subhanallah, antum akan terheran-heran melihat mereka. Seakan-akan nggak diurus. Mereka datang sendiri. Ada yang berjalan kaki, tidur hanya di emperan-emperan, bikin tenda, ya, mau buang hajat, mau buang air, gak tahu mau kemana, ya. Seperti orang-orang terlantar, subhanallah. Maka ini kesempatan emas untuk saling membantu, saling menolong kaum muslimin dari berbagai negeri, ya. Jadi haji mabrur itu mesti terlihat baik dari segi ibadahnya kepada Allah maupun kebaikannya kepada hamba-hamba Allah, harusnya lebih meningkat. Akhlaknya makin baik, makin dermawan, dan makin suka membantu saudara-saudaranya kaum muslimin. Itu namanya haji mabrur. Ini jemaah sekalian, amalan yang sangat ditekankan di bulan Dzulhijjah, melakukan haji dan umrah. Kemudian yang berikutnya, memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah. Dianjurkan berpuasa sunnah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud Al-Baihaqi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram dan 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Maka disebutkan dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Walaupun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, Syekh Al-Albani rahimahullah beliau mensahihkan. Andai hadis ini dhaif sekalipun, tetap saja kita dianjurkan berpuasa 9 hari penuh. Kenapa? Karena ada hadis umum seperti yang kita sebutkan tadi. Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih Allah cintai padanya melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan berpuasa termasuk amal soleh. Jadi walaupun hadis ini dhaif sekalipun, maka masih ada dalil yang lain, walaupun dalil itu sifatnya umum, amal soleh. Dan puasa termasuk amal soleh. Maka dianjurkan berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Tetapi ada hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil asyriqat." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun berpuasa di 10 hari atau di awal bulan. Di 10 hari di awal bulan. Jadi seakan-akan beliau menafikan adanya puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Maka dijelaskan para ulama, hadis ini hanyalah menunjukkan sepengetahuan Aisyah. Ya, sepengetahuan Aisyah. Artinya bisa jadi beliau berpuasa namun Aisyah radhiyallahu anha tidak mengetahuinya. Ya. Tidak mengetahuinya. Baik. Jadi intinya disunahkan. Bahkan telah dinukil kesepakatan ulama empat mazhab. Sepakat ulama empat mazhab akan disunahkannya berpuasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hanya saja tanggal 9 yaitu hari Arafah itu yang lebih ditekankan. Jadi itu paling minimalnya usahakan kita puasa. Kalaupun kita terhalang berpuasa tanggal 1 sampai ke 8, maka jangan sampai kita tinggalkan tanggal 9-nya. Itu yang lebih ditekankan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Puasa hari Arafah aku harapkan kepada Allah menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Artinya jemaah sekalian, berapa tahun? 2 tahun. Subhanallah. Ini anugerah yang sangat besar. Dengan banyaknya dosa-dosa yang kita kerjakan. Iya. Namun jemaah sekalian, ulama menjelaskan dosa-dosa yang dihapuskan di sini hanyalah dosa-dosa kecil. Itu diambil kesimpulan dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu, puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya dan salat Jumat sampai Jumat berikutnya adalah amalan-amalan penghapus dosa di antara waktu-waktu tersebut dengan syarat apabila dosa-dosa besar dijauhi. Artinya apa? dosa-dosa yang terhapus dengan amal soleh hanyalah dosa kecil. Kalau begitu bagaimana dengan dosa besar? Jawabannya adalah dengan taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu momen yang paling baik untuk kita bertobat. Di hari-hari yang paling indah dalam setahun. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Iya. Maka termasuk amal soleh. Ini juga termasuk amal soleh. Kita banyak bertobat kepada Allah dan banyak-banyak beristighfar. Jadi semua dosa kita insyaallah ta'ala, yang besar maupun yang kecil, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi berpuasa 9 hari terutama pada tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, demikian pula 1 Syawal, ini adalah 5 hari yang haram berpuasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillah azza wa jalla. Hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah azza wa jalla. Iya. Haram berpuasa pada 5 hari ini. 2 hari raya ditambah dengan 3 hari tasyrik. 13, 14 dan 15. Hari-hari kita masih dianjurkan untuk menyembeli hewan kurban. Baik. Kemudian jemaah sekalian, amalan khusus yang lainnya yang sangat ditekankan di bulan ini adalah memperbanyak ucapan tahlil, yaitu kalimat la ilaha illallah, dan ucapan takbir, yaitu kalimat Allahu Akbar, dan ucapan tahmid, yaitu kalimat alhamdulillah, serta zikir-zikir yang lainnya yang berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyami al-'ashr." Tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Fa akthiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Dan ini jemaah sekalian, amalan yang ringan. Hanya ucapan lisan. Hanya gerakan-gerakan lisan yang sangat ringan. Tetapi pahalanya di sisi Allah sangat besar. Dengan kasih sayang Allah, maka Allah melipat gandakan pahalanya. Ya. Bahkan jemaah sekalian, perintah berzikir ini terdapat dalam Al-Quran dalam 2 ayat. Yang pertama dalam surat Al-Hajj ayat ke-28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Dan hendaklah mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang dimaklumi. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 203, وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam sahihnya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dimaksud dengan ayyam ma'lumat, hari-hari yang dimaklumi, adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sedangkan yang dimaksud dengan ayyam ma'dudat, hari-hari yang dihitung, yang telah ditentukan, itu adalah 3 hari setelahnya, yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Jadi kesemuanya adalah 13 hari. Kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Dan lebih khusus lagi jemaah sekalian, zikir yang lebih khusus lagi, yang lebih dianjurkan adalah yang mengandung takbir. Yang mengandung takbir. Kenapa? Karena di situ ada pengagungan kepada Allah. Dan hari-hari ini adalah syiar-syiar Allah. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Jadi jemaah sekalian, kita harus ada pemuliaan dan pengagungan terhadap hari-hari ini, karena dia termasuk syiar Allah. Kalau orang itu tidak ada perubahan, biasa-biasa saja, sudah masuk satu Dzulhijjah, sama aja dengan hari-hari sebelumnya, menunjukkan apa? Dia tidak memuliakan, menunjukkan kurangnya ketakwaan dirinya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, dianjurkan untuk banyak mengagungkan Allah. Dan zikir yang terkandung pengagungan adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar, memperbanyak takbir. Inilah dianjurkan. Dan juga bahkan disunnahkan untuk bertakbir dengan keras. Keras bukan artinya berteriak, tapi keras. Dan ini adalah salah satu tempat dan waktu yang kita dianjurkan untuk mengeraskan zikir. Dan ini juga dalil yang menunjukkan sebenarnya zikir itu pada asalnya pelan. Cuman ada waktu-waktu khusus kita dianjurkan untuk mengeraskan. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur para sahabat ketika berzikir keras. Beliau mengatakan, "Kasihani diri-diri kalian. Innakum la tad'una asamma wala ghaibah." Kalian tidak sedang menyeru zat yang tuli dan ghaib, yang jauh. Tidak. Tetapi dia maha mendengar dan dia sangat dekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat yang berzikir secara keras. Tetapi di sisi lain, demi untuk syiar Allah, syiar Islam, ini ada hajatnya, yaitu syiar Allah semakin kuat di hari-hari ini, maka dianjurkan bertakbir dengan cara dikeraskan. Namun ini khusus bagi laki-laki. Adapun bagi wanita tetap dipelankan. Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dalam sahih beliau, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma yakhrujani ila as-suq fi ayyamil ashar yukabbiran wa yukabbiru an-nasu bi takbirihima wa kabbara Muhammad ibn Ali khalfan nafilah. Dahulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah, semoga Allah meridhai keduanya, keluar menuju pasar di hari-hari 10 bulan Dzulhijjah, dan keduanya bertakbir. Demikian pula manusia juga bertakbir, dan Muhammad bin Ali bertakbir setelah sholat sunnah. Iya. Jadi di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan kebiasaan para sahabat. Oleh karena itu, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, disyariatkan takbir ini berdasarkan ijma ulama. Demikian pula disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, ini berdasarkan ijma ulama dari perbuatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada dalil khusus dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi ijma ulama, kesepakatan ulama. Iya. Sebagaimana ulama juga sepakat bahwa takbir di sini ada dua bentuk. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Berdasarkan ijma ulama, takbir di sini ada dua bentuk. Yang pertama disebut takbir mutlak. Yang kedua takbir muqayyad. Apa itu takbir mutlak? Takbir yang boleh dibaca kapan saja tanpa terikat waktu. Dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Tanggal berapa akhir hari tasyrik? 13 Dzulhijjah. Jam berapa akhirnya? Hah? Jam 1 malam. Akhirnya adalah ya, terbenam matahari. Terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari, masuk tanggal 14. Iya. Jadi mulai terbit fajar tanggal 1 Dzulhijjah, afwan, mulai terbenam matahari di terbenam matahari yang menandakan masuknya tanggal 1 Dzulhijjah, sampai terbenam matahari yang menandakan akhir 13 Dzulhijjah, itulah waktu untuk melakukan takbir mutlak, kapan dan di mana saja tanpa terikat waktu yang lain. Iya, kapan dan di mana saja. Banyak bertakbir, banyak bertakbir, kecuali tentunya di tempat-tempat yang terlarang melafazkan nama Allah seperti di WC. Iya. Kemudian yang kedua, takbir muqayyad. Apa yang dimaksud takbir muqayyad di sini? Maksudnya adalah takbir yang terkait dengan waktu sholat lima waktu. Terkait dengan sholat lima waktu. Artinya apa? Setelah sholat lima waktu, kita dianjurkan bertakbir. Adapun sebelumnya, itu enggak dianjurkan. Tapi dianjurkan kapan saja. Iya. Namun, ada waktunya kita dianjurkan setiap selesai sholat lima waktu, kita bertakbir. Kapan dimulai? Dimulai pada ba'da subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian berakhir ba'da asar pada tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi semuanya berapa hari? 5 hari. 9, 10, 11, 12, 13. Berarti 5 kali 5 salat. 25 salat. Dalam 25 salat ini kita dianjurkan setiap habis salat untuk menambahkan dengan takbir. Menambahkan dengan takbir. Jazakallahu khair. Hanya saja dijelaskan para ulama, takbir ini hanyalah disyariatkan bagi selain jamaah haji. Adapun bagi jamaah haji, yang disunahkan adalah memperbanyak ucapan talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Dan ini perlu kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang naik haji untuk memahami dan ketika membacanya menghayati. Jangan hanya baca ikut-ikutan saja. Di dalamnya terkandung makna tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Kalau begitu harus paham apa itu kesyirikan. Harus tahu jenis-jenis kesyirikan. Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah menulis dalam Kitab Tauhid. Kitab Tauhid terdiri dari 67 bab. Lebih dari separuh, lebih dari 30 babnya membahas tentang syirik. Makanya sebelum naik haji harus belajar dulu buku ini. Harus tahu apa itu syirik. Jangan-jangan dia ucapkan talbiyah tapi kesehariannya melakukan syirik. Padahal dia mengatakan la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Iya. Jadi ini perlu kita ingatkan. Naik haji ini adalah bacaan yang dianjurkan untuk lebih diperbanyak. Dan juga dianjurkan dikeraskan kecuali bagi perempuan. Hanya bagi kaum laki-laki dianjurkan untuk dikeraskan. Iya. Maka zikir itu akan menjadi kurang nilainya kalau kita baca enggak paham. Ya. Atau lafaz apa namanya? Lisan kita aja yang membaca, hati kita enggak tahu ke mana. Ya, enggak ikut hadir. Itulah yang namanya tidak khusyuk. Jadi harus paham makna dan kandungannya. Ya. Jamaah haji dianjurkan memperbanyak takbir sejak lemparan pertama pada jamrah Aqabah sampai akhir hari tasyrik. Dan sejak itulah jamaah haji memperbanyak bacaan takbir. Ya. Dan boleh juga jamaah haji itu dari awal dia gabungkan antara takbir dan talbiyah. Terkadang membaca takbir, terkadang membaca talbiyah. Namun yang afdal talbiyah itu lebih banyak. Ya. Kemudian jemaah sekalian, takbir di sini dibaca sendiri-sendiri. Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya membaca takbir atau berzikir apapun. Demikian pula berdoa secara berjamaah bersama-sama. Tidak ada. Ya. Tidak diriwayatkan satu hadis pun Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin zikir kemudian diikuti oleh jamaah, tidak ada. Tapi zikirnya sendiri-sendiri. Ya, takbirnya sendiri-sendiri. Iya. Dan perlu kita ingatkan juga, termasuk pelanggaran besar yang dilakukan oleh sebagian orang, bertakbir dengan acara konvoi di jalanan. Ya. Ini sama sekali tidak disyariatkan. Apalagi kalau diiringi dengan alat-alat musik. Subhanallah. Berzikir kepada Allah diiringi dengan maksiat. Ya. Apalagi dalam konvoinya itu mengganggu kenyamanan orang di jalan atau membuat macet. Maka ini bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam menyusahkan orang. Iya. Ini tidak disyariatkan sama sekali. Kemudian jemaah sekalian, seperti apa lafaz takbir? Tidak ada lafaz khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada beberapa lafaz dari para sahabat, di antaranya yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan lafaz Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dalam lafaz takbir di sini ada keluasan. Artinya apa? Yang penting kita bertakbir Allahu akbar. Kemudian boleh kita padukan dengan la ilaha illallah, alhamdulillah. Jumlahnya tidak terbatas. Iya. Kenapa? Karena tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun kalau kita ikuti lafaz yang pernah diucapkan para sahabat, itu juga bagus. Iya. Kemudian jemaah sekalian, amalan khusus yang lainnya yang sangat dianjurkan di bulan Dzulhijjah adalah melakukan sholat Id dan berkurban. Melakukan sholat Id dan berkurban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah hanya untuk Rabbmu dan berkorbanlah hanya untuknya. Apa ayat sebelumnya jemaah sekalian? Hah? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah hanya untuk Rabbmu dan berkorbanlah hanya untuknya. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu dialah yang terputus. Yakni orang-orang kafir ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih dengan sikap mereka. Mereka didakwahi, diajak kepada kebaikan, malah menolak, bahkan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih, Allah memberikan hiburan kepada beliau. Satu hiburan yang sangat menyenangkan beliau, yaitu janji mendapatkan Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Dia adalah telaga di surga. Nahrun fil jannah. Sebuah sungai di surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Artinya ini adalah ayat juga menegaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pasti masuk surga. Kok masih ada orang yang katanya dianggap ahli tafsir mengatakan Nabi enggak dijamin masuk surga? Apa dia enggak pernah baca ayat ini? Inna atainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu al-Kautsar. Kalau dia tafsirkan dengan akal-akalannya, dia enggak akan ketemu apa itu Al-Kautsar. Tapi kalau dia tafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dia ketemu nahrun fil jannah. Al-Kautsar itu adalah sungai di surga. Ya. Makanya tidak semua ahli tafsir yang disebut ahli tafsir itu betul-betul tafsirnya benar. Iya. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu nikmat yang sangat besar sekali, yaitu jaminan masuk surga. Bukan hanya itu, ada nikmat besar lagi di surga, sebuah sungai yang besar, sungai di surga. Dan sungai ini dia akan mengalir sampai ke padang mahsyar, satu tempat yang disebut dengan Al-Haud, telaga. Ya, telaga di padang mahsyar, di mana Nabi SAW pernah mengatakan, siapapun yang minum darinya, dari telaga tersebut, dia tidak akan pernah kehausan untuk selama-lamanya. Ya, nikmat sekali airnya. Dan setiap umat Nabi Muhammad SAW akan minum darinya, kecuali orang yang menambah-nambah di dalam agama dan merubah-rubah syariat. Karena ketika mereka datang, malaikat menghalau mereka tidak bisa minum dari telaga Rasulullah SAW di padang mahsyar. Nabi mengatakan, itu umatku. Maka para malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu wahai Muhammad, apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Mereka buat cara-cara baru dalam beragama. Maka jemaah sekalian, ini bukan perkara sepele, ini berbahaya. Ya. Maka menunjukkan kepada kita ini nikmat besar. Kemudian jemaah sekalian, perhatikan ayat setelahnya. Untuk mensyukuri nikmat ini dengan cara apa? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Para ulama menjelaskan, maksud solat di sini adalah solat Id, sedangkan menyembelih adalah korban. Ya, jadi ini adalah amalan yang besar untuk mensyukuri nikmat yang besar. Ya. Oleh karena itu, dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna awwala ma nabda'u fi yawmina hadha an nusalliya. Sesungguhnya yang pertama akan kita lakukan pada hari kita ini adalah kita sholat. Dan jemaah sekalian, sholat Idul Adha dianjurkan untuk lebih disegerakan, karena setelahnya ada amalan menyembelih. Beda dengan Idul Fitri, ditangguhkan sedikit. Summa narji'a fananhar. Kemudian kita balik, lalu kita menyembelih. Jadi ini dua amalan. Pertama kita sholat, kata Nabi SAW, kemudian kita balik, lalu kita menyembelih. Di sini juga ada pelajaran yang bisa kita petik. Nabi SAW berkorban tidak di tempat sholat beliau. Di mana? Di rumah masing-masing. Ya. Walaupun tidak terlarang berkorban di masjid, tapi jangan menyisakan kotoran, jangan menyisakan bau. Ya. Untuk orang-orang yang nanti akan beribadah di masjid. Ya. Dan kalau kita sisakan kotoran, itu juga bukan hanya mengganggu kenyamanan, tapi bisa memunculkan penyakit. Ya. Ini bahaya. Kemudian kata Nabi SAW, faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan itu, maka dia telah mencocoki sunnah kami. Wa man dzabaha qabla an yusalli fa innama huwa lahmun ajjalahu li ahli. Tetapi siapa yang menyembelih sebelum salat, itu hanyalah daging yang dia berikan untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai'in, tidak termasuk sembelihan kurban sedikit pun kalau menyembelihnya sebelum salat. Ya, insyaallah taala kalau masih ada waktu kita tambahkan sedikit nanti hukum-hukum terkait dengan kurban. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, amalan yang sangat dianjurkan di bulan ini atau di bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak doa dan berzikir. terutama di hari Arafah, dan lebih utama lagi bagi jamaah haji. Dan jamaah haji tidak dianjurkan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, pada hari Arafah. Jadi puasa hanya dianjurkan bagi selain jamaah haji. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak berpuasa ketika beliau haji. Dan hikmahnya adalah agar jamaah haji itu pada hari Arafah lebih kuat untuk memperbanyak zikir dan doa. Lebih kuat untuk memperbanyak zikir dan doa. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a du'a yaumi Arafah. Khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dan sebaik-baik zikir yang aku ucapkan dan juga diucapkan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulama menjelaskan hadis ini memberi isyarat inilah zikir yang paling afdal untuk kita perbanyak di hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Dan jemaah sekalian, pentingnya kita banyak berdoa dan berzikir di hari ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ma min yawmin akthar min an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidaklah ada satu hari yang Allah membebaskan hamba padanya di hari tersebut lebih banyak daripada hari Arafah. Jadi hari Arafah hari terbanyak Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Makanya jemaah sekalian, benar-benar harus kita manfaatkan hari ini. Hari ini secara khusus dan lebih umum lagi 9 atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah atau keseluruhan bulan Zulhijjah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaika fayakul ma arada haula. Sesungguhnya Allah mendekat kepada hamba-hambanya dan Allah membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat seraya berfirman, apa yang mereka inginkan? Ya. Dan yang diinginkan hamba-hambanya adalah rahmat dan ampunannya. Artinya betul-betul Allah akan kabulkan siapa yang mengharap dan memohon rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian jemaah sekalian, amalan juga yang khusus pada hari-hari ini adalah bagi orang yang sudah niat berkorban kemudian sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka tidak dibolehkan baginya untuk memotong rambut seluruh tubuh dan juga kulitnya maupun kukunya. Sampai kapan? Sampai hewan sembelihannya disembelih. Sampai hewan korbannya disembelih. Iya. Ini amalan khusus bagi orang yang sudah niat berkorban, walaupun dia belum beli hewannya. Kalau dia sudah niat, ini yang harus dia lakukan. Sebagaimana hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkorban, maka janganlah ia memotong rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, fala ya'khudana min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya. Janganlah ia memotong rambutnya dan kuku-kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih. Sampai dia menyembelih. Ya. Jemaah sekalian, inilah aturan khusus. Aturan khusus bagi orang yang sudah niat berkorban. Jangan lagi potong kuku. Kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, jangan lagi potong kuku. jangan potong rambut, rambut semuanya. Jangan mengupas kulitnya. Ya. Makanya kalau perlu melakukan itu, lakukan sebelum masuk tanggal 1 Zulhijjah. Karena kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, dia tidak boleh lakukan sampai hewannya disembelih. Sampai hewannya disembelih. Apa hikmahnya jemaah sekalian? Sebagian ulama mengatakan supaya dia dalam kondisi sempurna anggota tubuhnya untuk dibebaskan dari api neraka. Sebagian lagi mengatakan untuk menyerupai orang-orang yang melakukan ihram, ihram haji di tahun ini. Ya. Jadi betul-betul haji itu amalan yang agung, sehingga orang yang enggak haji pun dianjurkan menyerupai mereka. Tetapi itu hanyalah hikmah yang disebutkan para ulama, tidak ada dalil tegas yang menunjukkan hal tersebut. Dan sebaik-baik hikmah adalah dari setiap amalan ketaatan kepada Allah dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita lakukan? Demi untuk beribadah kepada Allah. Demi untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itulah sebaik-baik hikmah yang bisa kita petik dari setiap amalan-amalan. Demi untuk taat kepada Allah, beribadah kepadanya, dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jamaah sekalian, dari sini juga kita dapat memetik pelajaran bahwasannya menyembeli hewan kurban adalah ibadah yang sangat agung. Adalah ibadah yang sangat agung. Sampai-sampai sebagian ulama berpendapat wajib bagi yang mampu. Sebelumnya ulama sepakat menyembeli hewan kurban itu disyariatkan. Hanya ulama berbeda pendapat. Apa hukumnya? Sebagian ulama berpendapat wajib. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wajib bagi yang mampu. Karena dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrubanna musallana." Siapa yang memiliki kemampuan namun dia tidak menyembelih, tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat solat kami. Ya. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, sebagian ulama mewajibkan. Walaupun pendapat yang kuat insyaallah taala, pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama, adalah sunnah muakkadah. Sunnah, tapi sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan amalan ini. Menyembelih hewan kurban di bulan Zulhijjah. Ini menunjukkan ini adalah hal yang sangat penting sekali. Sampai-sampai ada syariat khusus. Orang yang sudah niat menyembelih, dia tidak boleh memotong kuku, motong rambut atau kulitnya sampai hewannya disembelih. Dan di dalam penyembelihan itu jemaah sekalian, ada syiar Allah yang sangat agung. Tatkala kita mengalirkan darah, oleh karena itu sangat dianjurkan kita menyembelih dengan tangan kita sendiri. Di situ ada nilai ibadah mengalirkan darah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Dohan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bikabshain amlahain akranain dzabahahuma biyadihi wasamma wakabbara wawada'a rijlahu ala sifahihima." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan dua ekor kambing yang putih kehitaman, bertanduk, dan beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Beliau bertakbir dan meletakkan kaki beliau di badan kedua hewan tersebut. Ini sunnah yang sangat agung. Kita sembelih dengan tangan kita sendiri. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak ada anjuran syariat untuk mengirim hewan kurban ke daerah lain. Tidak ada anjuran syariat. Karena kalau kita kirim, mudaratnya banyak. Pertama, kita merubah syariat, artinya syariatnya enggak seperti yang seharusnya. Yang kedua, syiar Islam di tempat kita berkurang, atau syiar Islam di keluarga kita. Yang ketiga, kita enggak bisa melaksanakan sunnah sembelih sendiri. Yang keempat, kita enggak bisa melaksanakan sunnah juga makan sebagian, kecuali kita suruh kirim. Ya, udah sampai di luar negeri suruh kirim lagi sebagiannya. Ya. Kemudian yang kelima, mungkin kita enggak bisa pastikan hewannya sudah disembelih belum. Kapan saya mau potong kuku ini? Kukunya udah panjang. Ya. Apalagi kalau kita titipkan kepada orang yang mungkin tidak bisa dipercaya atau enggak tahu hukum syariat. Bagaimana memilih hewan yang sebenarnya? Ya, jadi mudaratnya banyak. Mudaratnya banyak. Makanya tidak ada anjuran syariat mengirim hewan kurban kita di daerah lain. Yang dianjurkan adalah kita sembelih sendiri. Kalau kita enggak bisa sembelih sendiri, paling tidak kita saksikan. Paling tidak kita saksikan. Kita wakilkan kepada orang lain menyembelih, kemudian kita saksikan penyembelihannya. Mungkin pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana dengan daerah-daerah yang membutuhkan? Jawabannya adalah kita kasih sedekah. Kasih sedekah. Iya. Atau kalau kita punya kemampuan untuk membeli 2 ekor kambing, kita berkorban 1 saja. Untuk 1 ekornya kita sedekahkan kepada mereka. Iya. Jadi ada solusinya, bukan enggak ada solusinya. Dan itu solusi syar'i. Jangan kita rubah bentuk syariat, tetapi kita ikuti yang sesuai dengan syariat. Iya. Baik. Mungkin saya bacakan sedikit beberapa hukum yang terkait dengan hewan kurban. Di dalam bahasa Arab, hewan kurban ini diistilahkan dengan al-udhiyah. Jamaknya adalah al-adhahi. Maknanya adalah ma dzubiha min bahimatil an'am ayyamal adha bisababil 'id taqarruban ila Allah Ta'ala. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, kurban itu adalah hewan dari jenis bahimatul an'am yang disembelih pada hari-hari Idul Adha, karena adanya hari Id untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkannya, dan kesepakatan ulama itu disyariatkan. Hanya saja ulama berbeda pendapat wajib atau sunnah. Pendapat yang kuat insyaallah ta'ala adalah pendapat jumhur ulama, sunnah muakkadah. Iya. Kemudian ulama menjelaskan menyembelih hewan kurban itu lebih afdal dibanding bersedekah dengan nilainya. Jadi misalkan orang mau bersedekah sejumlah harga kambing. Harga kambing misalkan 2 juta. Mana yang lebih bagus? 2 juta itu dia sedekahkan atau dia beli kambing kemudian dia sembelih? Maka yang lebih afdal adalah dia beli kambing kemudian dia sembelih. Kenapa? Karena di situ nilai ibadahnya lebih banyak. Ibadah dia mengalirkan darah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga dia bisa bersedekah. Dia bisa bersedekah dari hewan tersebut. Iya. Jadi dia dapat 2 sekaligus. Dia bisa beribadah kurban dan juga bisa bersedekah. Adapun waktunya, tadi juga sudah kita sebutkan dalilnya adalah setelah sholat Idul Adha. Siapa yang menyembelih sebelum sholat maka tidak sah, dianggap sebagai ibadah kurban. Sedangkan akhir waktunya, Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan 4 pendapat ulama tentang akhir waktu menyembelih. Pendapat yang kuat insyaallah ta'ala, juga dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz, waktu terakhirnya adalah tanggal 13 Dzulhijjah, sebelum matahari terbenam. Tapi kalau kita mau berhati-hati, berhubung ada ulama yang mengatakan waktunya hanya satu hari, maka lebih afdal kita sembelih di tanggal 10. Ya, itu lebih afdal. Dan itu adalah waktu yang paling afdal di sisi Allah dalam setahun. Ya, Idul Adha. Idul Adha adalah waktu yang hari yang lebih afdal dalam setahun. Ya. Kemudian jemaah sekalian, beberapa syarat hewan kurban. Syarat yang pertama, hewan kurban itu harus milik orang yang berkurban, yang dia dapatkan dengan jalan yang sesuai syariat, bukan dari hasil mencuri atau merampas atau menipu, atau dari hasil riba. Sebab innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Iya. Dan sangat-sangat dianjurkan untuk memilih hewan yang terbaik. Untuk memilih hewan yang terbaik. Iya. Hewan yang paling sehat, yang paling besar, yang paling gemuk, yang paling lincah. Ini yang sangat dianjurkan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai derajat kebajikan sampai kalian berinfak dari apa yang kalian cintai. Dan itu termasuk pengagungan kepada Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk dari ketakwaan hati. Oleh karena itu, para sahabat dahulu, mereka tatkala membeli hewan kurban atau satu hewan milik mereka yang sudah niatkan untuk dikorbankan, maka mereka akan menggemukkan hewan tersebut. Sebagaimana kata Abu Umamah, kunna nusamminul udhiyah bil Madinah wa kanal muslimun yusamminun. Kami dahulu di Madinah menggemukkan hewan kurban, dan kaum muslimin sudah menjadi amalan mereka untuk menggemukkan hewan kurban. Jadi betul-betul hewan kurban itu yang terbaik yang mereka pilih. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, hewan kurban itu harus dari jenis yang ditentukan syariat. Ini syarat yang kedua. Hewan kurban itu harus dari jenis yang ditentukan syariat. Apa jenis yang ditentukan syariat? Itulah yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-34, min bahimatil an'am, dari jenis bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Para ulama mengatakan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ulama sepakat yang dimaksud dengan bahimatul an'am itu ada tiga. Yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Dan itu sepakat ulama. Jangankan ulama jemaah sekalian, pada umumnya kaum muslimin pun sepakat. Belum pernah ada kita dengar yang berkorban ayam. Ya. Sudah ada yang pernah dengar? Belum ya? Dan ini kesempatan untuk kita ingatkan jemaah sekalian, menunjukkan ibadah itu harus sesuai ketentuan. Enggak ada yang berani melanggar ketentuan di sini. Enggak ada yang berani mengada-ada. Tidak ada yang mengorbankan ayam. Mereka tahu tidak sah kalau mengorbankan selain daripada unta, sapi atau kambing. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, harus terpenuhi umurnya. Ketentuan umurnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadzbahu illa musinnah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Ini hadis riwayat Muslim. Janganlah kalian menyembelih kecuali hewan musinnah. Apa itu hewan musinnah jemaah sekalian? Dijelaskan para ulama, hewan musinnah itu apabila dia unta, maka dia sudah berumur 5 tahun. 5 tahun sudah genap, sudah masuk tahun ke-6. Apabila dia sapi, maka dia sudah berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3. apabila itu kambing sudah berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa an ta'assara alaikum fatadhbahu jada'atan minad dhani. Kecuali kalau sulit mencari hewan musinnah untuk jenis kambing, maka boleh menyembelih domba yang berumur 6 bulan. Jadi dari jenis domba yang berumur minimal 6 bulan sudah masuk bulan ke-7. Inilah ketentuan umur hewan kurban. Unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, kalau sulit maka boleh domba minimal 6 bulan. Jadi selain itu tidak sah, sebagaimana disebutkan juga di dalam fatwa Lajnah Daimah. Selain daripada hewan yang disebutkan umurnya tersebut, maka tidak sah digunakan sebagai hewan korban. Kemudian syarat yang keempat, dan ini syarat penting sekali, hewan tersebut harus bersih atau selamat dari aib-aib yang menghalangi sahnya. Apa aib-aib yang menghalangi sahnya? Itu ada 4 yang disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un la tajuzu fil adahi." Ada 4 hewan yang tidak boleh digunakan berkurban. Al-aura'ul bayyin auruha. Yang pertama, hewan yang cacat matanya, yang jelas kelihatan cacatnya. Wal maridatul bayyin maraduha. Hewan yang sakit, yang jelas kelihatan lagi sakit. Wal arja'ul bayyin dhul'uha. Dan hewan yang pincang, jelas kelihatan pincangnya. Wal kasiratul lati la tungki. Dan hewan yang sangat kurus, tidak punya sumsum tulangnya. Ya. Ini jemaah sekalian, 4 aib yang menghalangi sahnya. Namun itu bermakna kalau aibnya lebih parah dari 4 ini, tentu lebih tidak boleh lagi. Di sini dikatakan yang cacat matanya, jelas kelihatan. Artinya kalau dia buta, itu lebih parah lagi kalau begitu. Iya. Kalau dia sudah jelas-jelas buta, ini bukan lagi cacat, buta, enggak melihat. Yang cacat itu masih melihat, tapi matanya cacat, kelihatan. Maka tidak boleh, apalagi kalau buta. Iya. Bagaimana kalau dia cacat tapi enggak kelihatan cacatnya? Enggak kelihatan. Kalau kita lihat sekilas enggak kelihatan. Mungkin kita lihat lama-lama baru kelihatan, oh di sini ada cacatnya. Maka ini hukumnya makruh, tetapi sah. Jadi kalau aibnya lebih ringan dari 4 ini, hukumnya makruh. Ada aib tapi lebih ringan. Tapi kalau lebih parah, tentu tidak sah. Karena kalau seperti ini saja tidak sah, apalagi lebih parah. Demikian pula yang pincang, kelihatan, jelas pincangnya. Dia berjalan kelihatan. Apalagi kalau enggak punya kaki 1. Itu lebih tidak boleh lagi tentunya. Ya. Bagaimana kalau ada luka sedikit di kakinya, enggak kelihatan sakitnya? Maka itu boleh, tapi makruh. Ya. Jadi ukurannya adalah 4 ini. Yang lebih kurang makruh, yang lebih parah, maka dan yang ini dan yang lebih parah tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Artinya apa? Berkurban untuk Allah, berkurban untuk ibadah, mestinya kita pilih dari hewan yang terbaik, dari hewan yang terbaik, ya. Yang mahal harganya, yang besar, gemuk, tinggi, yang lebih afdal lagi putih kehitaman. Putih kehitaman, amlah. Itu hewan kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putih kehitaman. Pokoknya lebih keren, lebih mantap. Ya. Lebih keren itu hewan, lebih besar pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana kalau misalnya kita sudah beli hewan itu bagus, tapi kemudian karena satu perkara dia jadi cacat. Ya, kita sudah tentukan ini hewan kurban. Tiba-tiba bertarung antara hewan kurban sehingga ada yang cacat. Maka kata para ulama, itu tergantung Kalau itu dari kelalaian kita, maka kita harus ganti hewan yang lain. Tapi kalau kita sudah usaha menjaga dia, tapi kemudian dia terluka atau cacat, maka itu tetap boleh digunakan untuk berkorban. Namun kalau kita mau ganti yang lebih baik, itu lebih afdal. Ya. Tapi kalau kita lalai, sengaja biarkan mereka berkelahi, maka kita harus ganti. Ya. Kemudian jemaah sekalian, para ulama menyebutkan mencukupi bagi seseorang satu ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Untuk dirinya dan keluarganya. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu juga mencukupi keluarganya yang sudah wafat. Oleh karena itu, kata beliau, keluarga yang sudah wafat tidak kita sembelih khusus untuknya, tetapi kita ikutkan bersama yang hidup. Jadi kita niatkan satu ekor kambing misalkan, kita niatkan untuk keluarga kita, itu sudah mencakup, sudah mencakup diri kita, keluarga kita yang masih hidup maupun keluarga kita yang sudah wafat. Pahalanya semuanya dapat. Walaupun yang tidak boleh motong kuku dan potong rambut, hanya khusus yang berniat keluarganya dapat pahala, tapi mereka tidak masalah untuk motong kuku, motong rambut dan lain sebagainya. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kana rajul yudahi bisyati anhu an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Dahulu seorang sahabat berkorban seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, maka mereka makan dan memberi makan. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya. Namun ada ketentuan untuk bersyarikat. Untuk kambing tidak boleh bersyarikat sama sekali. Hanya untuk satu orang. Tapi dari segi niat pahala, dia boleh niatkan untuk keluarganya. Ya. Dan khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau boleh meniatkan untuk seluruh umatnya. Karena ada hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meniatkan untuk seluruh umat. Tapi kata para ulama, itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, jangan kita niatkan untuk seluruh umat. Ya, jangan-jangan kita enggak dapat bagian. Ya. Niatkan untuk kita dan keluarga kita saja. Namun tidak boleh bersyarikat. Yang berniat berkorban tidak boleh bersyarikat untuk kambing. Tapi jemaah sekalian, boleh kita bersyarikat untuk bersedekah kambing kepada saudara-saudara kita yang butuh di daerah-daerah perang atau daerah-daerah yang membutuhkan. Boleh. Ya, ada orang punya 500 ribu saja, 4 orang jadi 2 juta setengah untuk seekor kambing, boleh berserikat. Karena apa? Niatnya sedekah. Jadi ini lebih memudahkan kalau kita niatnya sedekah, bukan korban. Itu solusinya. Ya. Adapun untuk unta dan sapi, maka boleh bersyarikat maksimal 7 orang. Kurang dari 7 orang tidak masalah. Satu orang pun boleh. Tapi enggak boleh lebih daripada 7 orang. Enggak boleh lebih daripada 7 orang. Dan insyaallah taala juga boleh 1/7 sapi diniatkan untuk kita dan keluarga kita. Iya. Jadi 7 orang sapi masing-masing berniat untuk dirinya dan keluarganya. Iya. Itu ketentuannya. Kemudian jemaah sekalian, apabila hewan itu sudah kita niatkan untuk berkorban, maka wajib, sudah menjadi wajib. Iya. Kalau kita sudah tetapkan hewan ini untuk saya korbankan, maka saat itu sudah menjadi wajib untuk dikorbankan. Ya. Kemudian disunahkan untuk kita membagi hewan kurban itu menjadi 3 bagian. Menjadi 3 bagian. Sebagaimana diucapkan dan dijelaskan para sahabat, mereka membagi hewan itu menjadi 3 bagian. ya'kulu yu'kalu thalathan yu'kalu thulutsan, dimakan sepertiga, wa yuhda thulutsan, dan dihadiahkan sepertiga, wa yutasaddaq bithuluts, dan disedekahkan sepertiga. Jadi ini tiga bagian yang dianjurkan. Sepertiga kita makan, sepertiga kita hadiahkan, sepertiga kita sedekahkan. Ya, makanya tadi saya katakan, kalau kita kirim ke daerah lain, kita tidak dapat sunnah untuk makan sedikit, walaupun sedikit. Dan di sini tidak bermakna harus jumlahnya sepertiga persis, tidak. Bahkan kita sedekahkan lebih banyak, itu lebih afdol. Tapi kita hendaklah makan walau sedikit, walau sedikit. Ya. Dan dihadiahkan, dihadiahkan ini artinya walaupun orang kaya boleh kita kasih. Ya, kita punya tetangga kaya, sahabat kaya, apalagi kebetulan dia enggak berkorban di tahun ini, boleh kita berikan hadiah. Ya, disedekahkan adalah kepada orang-orang fakir. Ya. Jadi ini yang disunahkan. Baik. Pembahasan yang terakhir jemaah sekalian, beberapa ketentuan di dalam penyembelihan. Berapa ketentuan di dalam penyembelihan atau adab-adab menyembelih. Yang pertama, penyembelihan yang sah apabila yang menyembelih adalah seorang muslim yang mumayyiz akil, yang minimal dia sudah mumayyiz walaupun belum balik dan berakal, atau seorang ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Artinya kalau kita mau enggak bisa menyembelih, kalau kita mau wakilkan, tentu kita wakilkan kepada seorang muslim. Andai tidak ada seorang muslim, kemudian yang pintar menyembelih hanya ahlul kitab, boleh kita minta tolong menyembelih hewan yang ingin kita makan ataupun kurban. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum." Dalam surat Al-Maidah ayat kelima. Dan sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian. Adapun sembelihannya selain ahlul kitab, misalkan Hindu, Buddha dan yang lainnya, atau komunis, maka itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Dan harus berniat menyembelih. Harus berniat menyembelih. Artinya apa? Kalau ada yang ngetes-ngetes pisau saja kemudian mati, itu enggak sah. Dia harus berniat menyembelih, karena menyembelih itu ibadah, harus dengan niat. Ya. Dan kita dilarang makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya, atau sembelihan yang diniatkan untuk selain Allah. Ini sembelihan yang haram dimakan, maka disunahkan, bahkan diwajibkan membaca tasmiyah bismillah, dan disunahkan ditambah dengan wallahu akbar. Jadi di situ ada dua lafaz, satunya wajib, satunya sunnah. Bismillah itu wajib. Allahu akbar itu sunnah. Ya. Yeah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca tatkala menyembelih hewan kurban. Itu tadi penyembelihan secara umum. Baca basmalah kemudian takbir. Adapun hewan kurban, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin, dengan menyebut nama Allah, ya Allah terimalah dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Ya. Ini yang beliau baca. Dalam riwayat yang lain beliau membaca Allahumma minka walaka, ya Allah ini darimu dan untukmu. Ya, ini dalam lafaz yang lain. Setelah membaca bismillah, beliau mengatakan Allahumma minka walaka, ya Allah ini darimu dan untukmu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, kita pastikan pisau yang kita gunakan adalah pisau yang tajam. Supaya apa? Supaya lebih memudahkan hewan itu untuk mati. Ya. Dan lebih cepat proses penyembelihannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyembelih dengan batu, menyembelih dengan gigi atau dengan kuku. Ya, menyembelih dengan gigi atau dengan kuku itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hendaklah dengan sesuatu yang cepat di dalam menyembelih, yang tajam. Apakah terbuat dari batu atau dari besi tidak masalah. Yang penting tajam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menginjak atau meletakkan kaki beliau di atas tubuh hewan tersebut setelah hewan itu dibaringkan. Setelah hewan itu dibaringkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kaki beliau di atas hewan tersebut, yaitu di badannya atau di antara badan dan lehernya. Ini untuk memudahkan. Dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali unta. Unta itu disembeli dalam posisi berdiri dengan cara diikat kaki kirinya sehingga dia berdiri di atas tiga kaki. Diikat kaki kiri bagian depan. Jadi dia berdiri di atas tiga kaki kemudian disembelih. Itu cara menyembelih unta. Ya, yang belum tahu bisa dilihat di YouTube. Ya, cara menyembelih unta enggak seperti kambing dan sapi. Kalau kambing dan sapi dibaringkan. Dibaringkan. Ya. Dibaringkan di atas bagian badannya yang kiri. Karena kita menyembelih dengan kanan, maka dia dibaringkan di atas bagian tubuhnya yang kiri. Kecuali kalau kita kuatnya tangan kiri, maka boleh dia dibaringkan di atas tubuhnya yang kanan, kita sembelih dengan tangan kiri. Tapi kalau mampu dengan kanan, yang afdal dengan kanan. Apakah dianjurkan menghadap kiblat? Tidak ada hadis yang sahih untuk menghadap kiblat, kecuali riwayat dari para sahabat. Mereka menghadap seperti yang dinukil dari Ibnu Umar dengan sanad yang sahih. Beliau menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat kemudian disembelih. Maka ini dianjurkan, namun bukan syarat, bukan pula kewajiban. Bukan syarat dan bukan pula kewajiban. Iya. Kemudian jemaah sekalian, yang harus disembeli, yang harus dipotong, apa yang harus dipotong? Itu ada empat bagian. Ada empat bagian. Yang pertama al-hulqum. Al-hulqum itu adalah saluran pernafasan. Kemudian yang kedua al-mari. Al-mari itu adalah saluran makanan. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah al-wadajain. Dua urat tebalnya. Ini yang diusahakan untuk diputuskan. Empat ini. Ya, ini yang terbaik. Namun kalau tidak genap, maka Syekh Ibnu Baz rahimahullah menjelaskan ada tiga kondisi yang dia sudah cukup sah walaupun tidak sempurna. Kondisi yang pertama adalah kondisi yang pertama yang paling sempurna. Yang paling sempurna, dipotong semuanya, empat. Kemudian kondisi yang kedua, tidak sempurna tapi cukup. Yaitu sudah memotong urat jalan pernafasan, jalan makanan dan salah satu dari dua urat tersebut. Salah satunya. Kemudian kondisi yang ketiga, memotong jalan pernafasan dan makanan saja tanpa memotong dua uratnya. Ini juga sudah cukup namun kurang sempurna. Ya. Jadi yang sempurna empat-empatnya dipotong. Kemudian jemaah sekalian, mungkin ini yang terakhir, secara singkat saja kita sampaikan beberapa adab penting. Adalah hendaklah kita berusaha menjadikan hewan kita itu nyaman. Ini ada penting sekali bagi orang yang mau berkorban. Jadikan hewan itu nyaman. Artinya apa? Dirawat, dipelihara dengan baik, dikasih makan yang baik, bahkan digemukkan, kasih makan yang banyak. Enggak boleh dipekerjakan. Ya, siapa yang punya sawah jangan lagi dipakai bajak sawah itu sapi. Kalau sudah diniatkan untuk berkorban, enggak boleh. Itu sudah bukan hak kita. Sudah kita niatkan ini untuk berkorban, sudah bukan hak kita. Itu sudah milik Allah Subhanahu wa taala untuk dikorbankan. Iya. Jadi harus buat dia nyaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menetapkan wajibnya berbuat ihsan, berbuat yang terbaik dalam setiap urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, bekerja mencari nafkah di kantor, kerjalah yang terbaik. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang terbaik. Apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Tajamkan pisau kalian dan buat nyaman hewan sembelihan kalian. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita menajamkan hewan, afwan, menajamkan pisau di depan hewan yang mau kita sembelih. Ya, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama saja kita membunuhnya dua kali. Ya, tajamkan pisau di depan dia. Ya. Ini enggak boleh. Ini membuat dia takut. Dia lebih takut lagi kalau kita sembelih temannya di samping dia. Jauhkan, baru sembelih. Jangan bunuh dia dua kali. Iya. Jadi ini adab penting. Adab seorang muslim kepada hewan pun harus beradab dengan baik. Inilah tuntunan agama kita yang mulia. Jemaah sekalian, inilah ringkas yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sedikit tanya jawab. Ini sudah cukup pertanyaannya, sudah banyak. Bagaimana dengan berkorban di sekolah tapi yang cara iuran, dan kami tidak tahu yang disembelih sapi atau kambing? Harus pastikan yang iuran untuk seekor sapi maksimal 7 orang. Ya, makanya iurannya kita kan sudah tahu berapa kira-kira yang harus dikeluarkan gitu. Harus dipastikan untuk iuran kambing 1 orang, 1 ekor kambing. Kalau 200 murid beli 1 ekor kambing, itu namanya sedekah, bukan korban. Boleh saja, bagus. Murid-murid disuruh bersedekah, tapi dikasih tahu ini bukan korban. Jangan bilang korban, itu penipuan namanya. Jangan bilang korban, bilang ini sedekah. Kita mau bersedekah hewan kurban, bukan kita mau berkorban. Iya. Bolehkah menggabungkan niat berpuasa Senin Kamis dengan niat berpuasa 9 hari Zulhijjah? Boleh insyaallah taala. Bolehkah berkorban walau berhutang? Boleh. Kalau yakin mampu bayar, boleh, tidak masalah insyaallah taala. Ana ingin membangun rumah insyaallah bulan depan. Bolehkah ana tidak berkorban tahun ini karena uangnya terpakai untuk membangun rumah ana? Ya. Seperti yang kita katakan tadi, pendapat yang kuat insyaallah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Artinya tidak sampai berdosa kalau kita tidak berkorban. Tapi kalau kita mau kuatkan tawakal kepada Allah, kita berkorban insyaallah nanti ada lagi Allah gantikan yang lebih banyak, maka itu lebih afdal, lebih bagus. Ya. Bukankah Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib? Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Atau kita mungkin pengin bangun rumah yang sangat bagus karena kita kurangnya hewan korban, enggak apa-apa kita bangun rumah yang sederhana dulu. Nanti sudah ada dana lagi, kita percantik lagi. Iya. Mohon dijelaskan fadilah berkorban. Fadilah yang paling utama adalah dalam rangka ibadah kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu sudah fadilah yang paling utama. Dan orang yang taat kepada Allah dengan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan cinta kepadanya. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seperti yang kita katakan tadi, setiap amal ibadah kita, kita harapkan dengannya mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Itu yang fadilah yang paling utama. Apakah orang yang sudah berniat pergi haji dan juga sudah mendaftarkan diri dengan menyetorkan uang, tapi di masa penantian orang tersebut wafat, apakah orang tersebut mendapatkan pahala haji mabrur? Dia mendapatkan pahala niat insyaallah ta'ala. Karena orang yang sudah berniat, dia mendapatkan pahala niat. Iya, mendapatkan pahala niat insyaallah ta'ala. Bagaimana hukumnya di kampung-kampung yang mereka berkorban dengan kerbau? Apakah diperbolehkan? Jawabannya boleh. Kerbau itu termasuk jenis sapi. Dia boleh dikeluarkan pada zakat pertanian dan sebagai hewan kurban. Itu berdasarkan ijma ulama. Kerbau termasuk jenis sapi pada hakikatnya, berdasarkan ijma. Sama dengan kambing. Kambing itu banyak jenisnya, iya kan? Banyak sekali jenisnya. Semua jenis, apapun namanya masih kambing atau domba, boleh. Tidak masalah. Bila dalam ibadah haji melakukan beberapa kali umroh sampai 7 kali, apa yang diperbolehkan atau terlarang? Ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Iya. Yang seharusnya sekali perjalanan itu adalah sekali umroh. Kenapa? Karena umroh itu adalah ibadah harta dan ibadah badan. Jadi kita mengeluarkan harta untuk perjalanan umroh itu juga ibadah. Iya. Itu di satu sisi. Di sisi lain, tidak ada yang saya ketahui, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW sekali perjalanan kemudian beliau berkali-kali umroh. Tidak. Hanya 1 kali umroh. Baik. Mohon dijelaskan lagi 5 hari yang diharamkan berpuasa. 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian hari Tashrik, tanggal 13, tanggal 11, 12, 13, Dzulhijjah. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Iya, jadi semuanya 5 hari. Apakah boleh seorang berkorban atas nama orang tua, anak ataupun saudara? Boleh. Dia berkorban untuk dirinya dan semua anggota keluarganya. Iya. Jadi bukan niatkan untuk mereka, tapi untuk dirinya dan mereka sama-sama. Itu mencakup mereka masih hidup maupun sudah wafat. Insyaallah ta'ala mereka juga mendapatkan pahalanya. Tentang mengeraskan takbir, apakah bertakbir semalam suntuk di masjid dengan menggunakan pengeras suara dibolehkan? Apakah bertakbir sama-sama atau sama-sama bertakbir ketika berkumpul dalam satu majelis? Pertama, semalam suntuk tidak tidur-tidur itu apa namanya, terlarang dari segi tidak memenuhi hak diri kita, karena diri kita juga butuh tidur, butuh untuk istirahat, ya. Dan juga dikhawatirkan nanti besok nggak bisa sholat, ya, karena ketiduran, ya. Jadi tetap dibagi waktu untuk istirahat. Kemudian mengenakan speaker. Pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin, kata beliau tidak apa-apa, karena memang dianjurkan mengeraskan. Beda dengan zikir yang lain. Kalau zikir yang lain yang tidak dianjurkan mengeraskan, enggak boleh kita pakai alat pengeras suara. Karena ini memang dianjurkan dikeraskan, boleh pakai speaker. Iya. Tapi dengan syarat tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Makanya kalau dilakukan semalam suntuk sudah pasti mengganggu. Iya, karena orang butuh istirahat. Iya. Kalau dilakukan mungkin sebentar habis sholat, insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau dilakukan terlalu lama, sudah pasti mengganggu apa namanya, apalagi yang tinggal di dekat masjid, ya. Iya. Apakah orang yang mau berkorban harus akikah terlebih dahulu? Bukan syarat. Bukan syarat berkorban harus akikah terlebih dahulu. Dan tadi sudah kita jelaskan tentang bertakbir bersama-sama. Kalau kebetulan bersama di satu majelis, habis sholat masing-masing bertakbir, itu yang dianjurkan. Tapi kalau bertakbir dengan satu suara ada yang pimpin, itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setelah melalui hari-hari terbaik di muka bumi, setelah hari-hari tasyrik, insyaAllah nanti ada Ayyamul Bid, sisa tanggal 14 dan 15 Dzulhijjah. Teknis puasa sunnah tersebut bagaimana Ustaz? Hanya 2 hari saja atau masih perlu ditambah tanggal 16? Puasa 3 hari tiap bulan boleh dilakukan kapan saja. Hanya saja memang yang afdal adalah tanggal 13, 14, dan 15. Itu yang afdal. Namun boleh kapan saja. Seperti tanggal 13 Dzulhijjah, itu sudah jelas enggak boleh. Maka untuk menggantinya boleh kapan saja. Iya, tidak masalah. Di bulan-bulan lain pun begitu. Kalau kita berhalangan di tanggal 13, 14, dan 15 Ayyamul Bid, maka boleh dilakukan kapan saja. Tahun ini punya rencana untuk tabungan korban, begitu juga istri dan anak-anak. Setiap hari per kepala ana usahain nabung 5.000 sampai 10.000. Kalau di total buat korban tahun depan, insyaallah bisa beli kambing setiap satu orang satu. Dan ada juga insyaallah niat untuk umroh, nabung juga per hari 20.000. Gimana Ustaz, apakah niat saya dan keluarga supaya jauh dari riya? Ini usaha dan niat yang baik. Ya. Kalau kita bisa nabung untuk beli mobil, beli rumah, kenapa enggak nabung untuk ibadah? Ini adalah usaha dan niat yang baik. Iya. Tetapi dijelaskan oleh para ulama, kalau dalam satu keluarga itu pada akhirnya semua mampu berkorban, maka tetap saja yang lebih afdol yang berkorban hanya kepala keluarganya. Hanya kepala keluarganya. Dia saja yang berkorban dan dia niatkan untuk seluruh anggota keluarganya. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kalau kemudian keluarga lain punya kelebihan, inilah yang kita bisa sedekahkan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kita sedekahkan di daerah-daerah yang fakir, yang miskin, apalagi di daerah-daerah kaum muslimin yang tertimpa musibah. Ya, itu yang afdal. Jadi cukup satu yang berkorban. Walaupun andai semua berkorban, itu juga tidak terlarang. Namun dari segi afdol, cukup kepala keluarganya yang berkorban, istri dan anaknya kalau mampu bersedekah. Kecuali mereka sudah beda rumah, dapurnya sudah beda, maka dianjurkan masing-masing rumah ada hewan kurbannya. Iya. Jadi kalau anaknya sudah gede, apalagi sudah nikah, sudah beda rumah, maka masing-masing rumah ada hewan kurbannya. Pertanyaannya panjang sekali. Ada jadwal bus pulang kampung Bekasi Solo. Berangkat dari rumah jam 2. Bus berangkat dari Bekasi jam 4. Bus berhenti di Subang untuk istirahat jam 6. Bus berhenti di Semarang untuk istirahat jam 2. Sampai di Solo jam 4.30. Pertanyaannya bagaimana cara sholat saya yang benar? Sholat saat safar apakah cukup di qasar saja atau di jamak saja atau di qasar sekaligus di jamak? Apakah sah wudu di kamar mandi yang ada toiletnya juga? Pertama, sholat ketika safar itu dibolehkan sejak kita sudah meninggalkan daerah kompleks tempat tinggal kita. Ya, katakanlah kelurahan kita. Kalau kita sudah keluar dari kelurahan kita, kemudian masuk waktu sholat, dalam keadaan kita sudah niat safar, maka kita sudah boleh mengqasar sholat. Ya. Sudah boleh mengqasar sholat. Dan boleh juga menjamak, namun tidak harus. Menjamak dan mengqasar itu tidak harus. Mengqasar itu afdol. Tapi menjamak dilakukan kalau memang butuh. Misalkan ada perjalanannya cukup berat atau mengejar jadwal, maka dijamak. Tapi enggak harus. Iya. Kemudian diwajibkan sholat wajib itu untuk berdiri. Itu rukun sholat. Berdiri dalam sholat itu rukun sholat. Oleh karena itu, manfaatkan waktu sholat ketika bus berhenti. Apakah di poolnya atau di rumah makan, manfaatkan untuk sholat dalam keadaan berdiri. Kalau tidak bisa memanfaatkan waktu itu, maka minta supirnya untuk berhenti di masjid. Minta untuk berhenti, karena bus bisa kan? Kalau pesawat nggak bisa. Ya, bus masih bisa berhenti. Ya. Kalau memungkinkan untuk berhenti, dapat masjid, waktu sholat masih ada, harus wajib untuk berhenti sholat sambil berdiri. Kalau semua itu tidak memungkinkan, baru kita sholat di mobil, walaupun dalam kondisi duduk. Ya, misalkan tidak mungkin berhenti, sementara perkiraan waktu kalau sampai berhenti nanti waktu sudah habis, maka wajib sholat di mobil dalam keadaan bagaimanapun. Ya, tapi kalau masih bisa mampir, berhenti. Dan kalau perkiraan waktu tiba di tempat tujuan atau tiba di tempat pemberhentian yang terdekat, waktu masih ada, maka tunggu sampai berhenti baru kita sholat. Demikian. Bolehkah menggabungkan niat puasa sunnah Senin Kamis dengan membayar hutang puasa? Ini tidak boleh. Tidak boleh puasa Senin Kamis dengan qada puasa, enggak boleh. Habis waktu. Oh iya, nanti dibatasin. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Baik. Tidak boleh digabungkan puasa qada dan puasa sunnah. Bagaimana jika hewan kurban dibeli dengan cara penggalangan dana? Boleh maksimal 7 orang untuk sapi. 1 orang untuk kambing. Kalau lebih daripada itu namanya sedekah, bukan korban. Iya. Boleh, enggak masalah untuk niat sedekah. Iya. Apa benar orang yang sedang safar tidak diwajibkan untuk tidak sholat Jumat? Iya, benar. Bahkan itu yang afdol. Safar sholat zuhur, karena Nabi SAW tidak pernah sholat Jumat ketika safar. Beliau sholat zuhur. Iya. Tapi kalau kita sholat Jumat, boleh juga sholatnya sah, namun tidak boleh dijamak dengan asar. Jadi kita tunggu nanti waktu asar, baru kita sholat asar. Ya. Tapi kalau kita sholat zuhur, boleh kita jamak dengan asar. Yang lebih afdal adalah sholat zuhur. Kecuali kalau kita sholat bersama jamaah, jamaah sholat Jumat, ya mau tidak mau harus ikut sholat Jumat. Ya. Tadi dijelaskan tentang kurban dipotong dengan tangan sendiri, memakan sebagian dari hewan kurban. Sedangkan saya dari kecil tidak bisa makan daging, mual dan muntah, serta kena bau daging pusing. Bagaimana hal itu untuk saya jika ingin berkorban? Tidak masalah. Itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Bahkan wajib sekalipun kalau enggak mampu juga enggak masalah. Kan enggak mampu. Iya. Yang tercela dia mampu bisa makan tapi dia tidak makan walaupun sedikit. Kalau memang enggak mampu karena satu penyakit, tidak apa-apa. Sama dengan orang yang tidak biasa menyembelih, maka ini saatnya belajar. Ya. Gimana mau jihad? Menyembeli hewan kurban saja takut, ya. Pusing lihat darah, ya. Bagaimana mau jihad? Ini kesempatan belajar. Kalau memang nggak bisa sama sekali, maka boleh diwakilkan, tapi paling tidak kita ikut menyaksikan, ya. Bolehkah seorang berkurban dari hasil patungan anak-anak kandungnya? Kalau patungan dalam niat bersyarikat itu nggak boleh. Kalau lewat dari 7 bagi sapi atau unta, dan 1 orang untuk kambing. Tapi kalau niat sedekah, misalnya anak-anak hanya punya uang sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulkan, mereka berikan hadiah kepada orang tua, dan orang tua kemudian uang itu sudah jadi miliknya, lalu dia beli hewan kurban, itu gak apa-apa, karena uang sudah jadi milik dia. Mereka niatnya beri hadiah uang kepada orang tuanya, iya. Tapi kalau mereka niatnya bersyarikat untuk satu hewan kurban, maka aturannya 7 maksimal untuk sapi, kurang dari 7 boleh, dan untuk kambing 1 orang. Waktu lahir kami belum diakikahi oleh orang tua kami, apakah kewajiban orang tua tersebut gugur karena kami sudah balig atau kami merasa mampu, apakah boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat boleh dan masih dianjurkan untuk mengakikah bagi orang tua yang dulu belum mampu. Setelah dia mampu, walaupun sudah lewat, sudah besar anak-anaknya, boleh untuk diakikahkan. Demikian pula kata beliau, boleh mengakikahkan diri sendiri. Saya ingin berkorban di masjid kompleks perumahan tempat tinggal, tapi masjid tersebut melakukan perkara-perkara bid'ah. Saya khawatir pembagian daging hewannya tidak sempurna. Mohon nasihatnya. Kalau pembagiannya tetap dibagi kepada orang-orang fakir, tetap dibagi, demikian pula kepada orang kaya sebagai hadiah, itu enggak masalah. Ya. Tapi kalau kita tahu misalkan mereka jual sebagian, maka tidak boleh. Karena enggak boleh sedikit pun hewan kurban itu dijual. Namanya juga ibadah. Ya. Ibadah untuk pengorbanan, bukan untuk mencari untung. Jadi kalau mereka masih membagi kepada yang berhak dan penyembelihannya sah, tidak masalah insyaallah taala. Iya. Tidak boleh dijual. Kemudian mungkin yang terakhir, satu adab dalam berkorban menyembelih, tidak boleh kita berikan upah terhadap tukang jagal atau terhadap panitia dari hewan kurban tersebut. Namun kita siapkan harta yang lain, uang yang lain sebagai upah. Ya. Kalau kita sudah berikan upahnya, kemudian kita berikan hadiah hewan kurban, maka itu tidak apa-apa. Apakah sekedar hadiah atau memang dia orang fakir butuh sedekah, kita tambahkan lagi dari hewan kurban kita. Namun tidak boleh hewan kurban itu kita berikan kepada dia sebagai upah. Sebagai upah pekerjaannya merawat kambing kita atau menyembeli atau membagi-bagikannya. Ya. Jemaah sekalian, inilah beberapa hukum terkait dengan Dzulhijjah dan penyembelian hewan kurban. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.